beribadah kepada Allah dengan mengharap surga merupakan bentuk ibadah yang menjadi tuntunan. Apabila kita beribadah seperti sholat, membaca Quran untuk mendapatkan apa ini ketentraman hati, jiwa apa itu tetap dibenarkan. Naam. Itu tujuan yang diinginkan dalam ibadah. Dan itu janji Allah yang Allah berikan. Janji-janji ini disebutkan di dalam Quran, disebutkan dalam sunnah untuk membangkitkan semangat seorang mukmin beribadah. Allah sebutkan ala bi zikrillah tatmainnul qulub misalnya. Dengan zikrullah akan tenang hatimu, tentram. Jika ini didengar oleh seorang mukmin, apa yang ada dalam hatinya? Dia akan berusaha terus berzikir, berharap dengan zikir ini akan menjadi tenang hatinya. Dan setiap orang berharap mencari ketentraman hati, ketenangan jiwanya. Begitu pula bacaan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini sebagai obat, sebagai rahmat bagi kaum mukminin yang beriman. Maka itu tidak bertentangan dengan keikhlasan, tidak bertentangan dengan niat kita beribadah kepada Allah. Karena Allah sendiri yang mengajarkan itu kepada kita. Tidak benar apa yang dianggap atau difahami oleh sebagian orang, kalau orang itu ibadah, mengharapkan surga, mengharapkan ini, maka dia berarti gak ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya. Orang yang tidak maksiat, meninggalkan dosa karena takut neraka, berarti dia pantas untuk diazab dalam neraka. Ini gak benar. Allah sendiri sebutkan dalam sekian banyak Quran, surga, kenikmatan-kenikmatannya, buah-buahannya, bidadari yang cantik, dan yang lain-lainnya, sungai mengalir, madu, susu. Untuk apa? Sia-sia ini ayat diturunkan. Gak ada gunanya, cuma dibaca gitu saja. Untuk membuat rindu seorang mukmin, memotivasi dia untuk taat beribadah. Dan itu gak bertentangan, gak berarti kemudian keikhlasannya rusak. Dalam hadis-hadis pun Rasulullah banyak menyebutkan semacam ini. Yang melakukan ini ibtigha'a wajhillah falahul jannah. Tentang wanita misalnya Rasulullah katakan, wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, ibadah semua ini. Maka di akhirat dikatakan padanya, masuklah kamu ke pintu-pintu surga dari manapun pintu yang kamu kehendaki. Rasulullah yang mengatakan, apa wanita ini tidak ikhlas kepada Allah? Ikhlas dia. Nah,